tinggal taruh. Tinggal taruh. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين والمسلمات جماعة pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita ditempatkan pada saat ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan dan bulan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya agar apa yang kita lakukan pada hari-hari Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan dari saum, tilawatul Quran, tarawih, dan apa saja dari kebaikan-kebaikan amal-amal saleh yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini insyaallah taala, satu judul yang mendebarkan hati seseorang, yakni wasiat. Wasiat ini biasanya diucapkan oleh seseorang ketika detik-detik menjelang kematian seseorang. Wasiat adalah al-amrul muakkad, sesuatu perkara yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan kepada orang yang ada di sekitarnya ketika menjelang kematian. Wasiat hukumnya wajib, bahkan lebih wajib daripada perintah. Lebih wajib dilakukan oleh setiap orang ketika orang itu memberikan wasiat kepada orang yang ada di sekelilingnya. Wasiat sudah menjadi bahasa kita. Wasiat biasanya diucapkan oleh seseorang, dan banyak kaitannya dengan wasiat yang berkaitan dengan masalah harta benda, dengan harta peninggalan, dengan warisan yang akan dia tinggalkan. Namun kali ini saya tidak akan membahas wasiat yang berkaitan dengan harta benda, akan tetapi wasiat yang pernah diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inni la uritu dinaran wala dirhama." Aku tidak akan mewariskan dinar dan dirham. Tetapi aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewariskan dinul Islam, agama yang sekarang ini kita peluk, yang sekarang ini kita yakini bersama. Wasiat yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak ketika beliau menjelang akhir hayatnya. Sesuatu hal yang perlu saya ungkapkan dan saya ceritakan pada siang hari ini adalah satu isyarat tentang meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang dicintai oleh para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjuki mereka dari masa kejahiliaan, kegelapan, kebodohan kepada masa cahaya atau dinul Islam. Di masa jahiliyah, ketika orang memeluk dinul jahiliyah, betul-betul kebodohan itu terjadi. Di saat orang menjadikan apa yang dia buat, apa yang dia pikir, apa yang dia bikin sebagai Tuhan, ilah dari selain Allah, mereka tidak sadar bahasanya yang mereka bikin patung dari kurma, mereka buat kemudian mereka sembah. Kemudian apabila mereka mendapatkan benda-benda yang aneh dari negeri Syam, negeri sebelahnya, maka diambillah benda-benda ini, maka dijadikan Tuhan, dijadikan benda bertuah dan disembah oleh mereka, dimintai pertolongan, dimintai manfaat, dimintai juga menjaga diri dia agar terjauh daripada mabarat. Itulah kondisi umat yang ada di masa jahiliyah. Belum lagi masa jahiliyah terkenal adalah satu masa, satu periode yang menghinakan dan merendahkan derajat wanita. Di masa jahiliyah, wanita tidak ada harganya. Sampai terkenal dengan tradisi mereka wa'dil banat, menanam, mengubur habis-habis, hidup-hidup anak wanita yang mereka lahirkan. Begitu lahir perempuan, langsung diambil, dia tanam hidup-hidup. Alhamdulillah pada waktu itu belum ada USG. Kalau ada USG, mungkin ketika di perut ibunya akan diambil dan dibunuh. Sehingga pada waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika merenung sendirian pernah ketawa dan juga pernah menangis. Ditanya oleh sahabat yang lainnya, wahai Umar, kenapa engkau ketawa? Dijawab oleh Umar, aku ketawa karena aku dulunya jahiliyah, sekarang aku telah memeluk Islam. Allah memuliakanku dengan Islam. Kemudian ditanya lagi dengan pertanyaan yang lain, lalu mengapa engkau menangis, wahai Umar? Beliau menjawab, aku menangis karena aku teringat akan anakku yang saya tanam, saya kubur hidup-hidup. Menyesal Umar di sana. Tetapi saya katakan, Islam yajubbu ma qablaha. Islam menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tadi. Nah, itulah gambaran masa jahiliyah, sehingga datanglah Islam dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya dengan Islam. Selama 23 tahun Rasulullah SAW hidup bersama mereka. Selama 13 tahun dibagi menjadi dua, 23 tahun itu 13 tahun lamanya Rasul membina mereka agar taat kepada Allah, menjauhkan diri mereka dari perbuatan syirik. 10 tahun lamanya Nabi SAW menggembleng mereka taat kepada syariat Islam. Namun kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berakhir dengan detik-detik ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengucapkan wasiat yang terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaih." Tidaklah kalian beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna sampai kalian menjadikan kecintaan kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, dan juga terhadap apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kalian beriman sampai kalian mencintai Allah, mencintai Rasul, dan apa yang dibawa oleh Rasul, menjadikan mereka semakin cinta-cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kecintaan mereka kepada Rasul, kaum muslimin wal muslimat, tidak seperti hakikatnya kecintaan kita pada hari ini. Kecintaan kita kepada Rasul pada hari ini lebih cenderung kepada membuat salawat-salawat memuji dan menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas derajat yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sandang. membikin salawat Haddadiyah, membikin salawat Nariyah, membikin salawat Barjanjiyah, dan banyak salawat-salawat yang dibikin untuk menyanjung Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi SAW pernah berkata, La tutruni, jangan kalian pernah mengagungkan, memuliakanku, kama atratil Yahud Uzair bin Allah, sebagaimana orang-orang Yahudi memuliakan Uzair, sehingga Uzair dikultuskan sebagai anak Allah, dan juga Nasara, jangan seperti Nasara, sehingga Isa dikultuskan sebagai anak Tuhan. Nabi SAW memberikan hadis ini, memberikan nasihatnya ini, agar umat Islam tidak terjatuh dalam fitnah takdis memuliakan seseorang bukan pada tempatnya. Nah, ini kejadian hal-hal yang demikian. Kita melihat fenomena orang-orang yang memuliakan keturunan-keturunan Nabi SAW. Bahkan ketika mereka meninggal dunia, maka mereka membangunkan di atas kuburannya masjid. Kubah terbikin dari emas, menyembelih sesembelihan di sana dan lain sebagainya. Ini bentuk perwujudan ta'zim kepada seseorang yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita lihat bagaimanakah kuburan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kuburannya rata dengan tanah. Gambar yang dipampang di dinding-dinding yang menyatakan itu adalah kuburan Rasul, itu adalah kebohongan belaka. Penjaga kuburan yang namanya Ali, barang siapa yang menebarkan satu lembaran ini kepada 10 orang, maka dia dapat rezeki. Tidak pernah ada penjaga kuburan Rasul yang namanya Ali, sehingga orang takut kalau mendapat lembaran tadi, selebaran tadi. Harus difotokopi sebanyak-banyaknya. Selepas itu ada fitnah lagi SMS, bahwasanya penjaga kuburan Rasul bermimpi sekian-sekian-sekian-sekian gini-gini. Sebarkan SMS ini ke 10 orang, barang siapa yang mendapatkan, yang menyebarkan 10 orang, dapat bonus pulsa gratis 50.000. Tidak, bukan bonus 50.000. Barang siapa yang tidak menyebarkannya, maka dia mendapatkan laknat, mendapatkan ini dan itu. Itu bohong, khurafat, ibnul khurafat. Khurafat anaknya khurafat. Khurafat ibnu Dajjal. Khurafat anaknya Dajjal. Dajjal itu adalah bohong. Yakni Dajjal artinya pembohong. Yakni khurafat anaknya Dajjal. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha, di kamar Aisyah radhiyallahu anha, istri dia yang terakhir, istri yang paling muda, istri yang paling cantik, istri yang paling pintar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung hayatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, kepada seluruh istrinya, "Wahai Aisyah, kemarilah. Saya ingin berbicara kepada istriku yang lainnya. Tolong dengarkan. Inilah keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para istrinya. Inilah yang ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka ingin berpoligami. Apakah kalian izinkan untuk malam ini saja saya tidur di rumah Aisyah, di kamar Aisyah radhiyallahu anha?" Firasat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu segera mungkin. Akhirnya mereka mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di bilik di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh bangun, pingsan dia karena rasa sakit yang diderita. Dan Nabi SAW sempat pingsan berkali-kali ketika sakaratul maut, menunjukkan bahwasannya sakaratul maut yang mudah, yang adem, yang nyaman, tidak jaminan dia termasuk penduduk surga. Karena Nabi SAW sendiri sangat susah sakaratul mautnya, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang menentukan orang itu adalah husnul khatimah, adalah amalannya, bukan kondisi dia, bagaimana dia sakaratul maut. Amalannya, ketika akhir amalannya baik, maka dia min ahlil jannah insyaallah. Ketika dia itu amalannya buruk, jelek, maka dia min ahlil nar, calon penghuni neraka. Ketika akhir hayatnya dia mengucapkan Lata dan Uzza, dia murtad daripada ajaran Allah, maka ini adalah akhir atau keburukan hayatnya, kehidupannya. Oleh sebab itu para ulama mengatakan ciri-ciri su'ul khatimah, orang itu memiliki akhir kehidupan yang jelek. Pertama adalah su'ul i'tiqad ilallah ta'ala. Dia punya keyakinan, akidahnya sudah rusak, tauhidnya sudah rusak. Akhir hayatnya selalu diselimuti oleh kesyirikan, selalu dibumbui oleh kesyirikan. Salat juga kepada Allah, tapi meminta juga kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Saum puasa kepada Allah, juga saum kepada yang lainnya. Menyembelih juga kepada Allah, juga menyembelih kepada yang lainnya. Menyembelih kurban, tapi ketika gurunya minta, kiainya minta, tolong sembelih ayam cemani warna hitam di kuburan ini, maka dia sembelih. Ini adalah bentuk su'ul i'tiqad, keyakinan yang jelek kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang demikian ini masuk dalam kategori orang yang telah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi pingsan, kemudian sadar lagi, Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, muru Abu Bakr bis salati ma'an nas, perintahkan kepada Abu Bakar untuk mengimami salat bersama para sahabat yang lainnya. Aisyah berkata, ya Rasul, sesungguhnya bapakku itu adalah suka menangis, tidak layak kalau menjadikan imam. Kemudian kata Rasul, perintahkan. Disuruhlah akhirnya Abu Bakar untuk mengimami bersama manusia, menunjukkan kedudukan Abu Bakar yang tinggi, kedudukan Abu Bakar yang mulia di atas seluruh para sahabat Nabi SAW. Akhirnya Abu Bakar salat, dan pada waktu itu yakni Abu Bakar seperti yang dikatakan oleh Aisyah suka menangis ketika salat, dan terdengar di sana suara tangisan Abu Bakar. Tangisan Abu Bakar ini bukanlah tangisan biasa. Abu Bakar memiliki firasat dengan salatnya, Abu Bakar dengan para sahabat yang lainnya menunjukkan bahasanya akhir daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah Abu Bakar menangis, menyucurkan air mata karena dia akan kehilangan seorang yang dia kasihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang percaya bahasanya Nabi telah meninggal. Sampai kondisi Madinah pada waktu itu adalah mereka berkeyakinan Nabi seperti Nabi Musa diangkat oleh Allah dan akan dikembalikan lagi ke dalam jasadnya. Kemudian Abu Bakar mengatakan bahasanya Nabi telah meninggal. Dan Abu Bakarlah orang yang pertama kali mengatakan dan menegaskan Nabi itu harus dikubur di mana dia meninggal. Di mana dia meninggal? Di kamar Aisyah. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur. Ini menunjukkan bahwasanya bapak-bapak, ibu-ibu, tidak boleh orang itu membangun kuburan di dalam masjid. Alasannya kalau orang yang sudah wakaf tanah untuk bangun masjid, nanti di akhir hayatnya dia berwasilat, nak, nanti tolong kuburkan saya di tanah yang saya wakafkan untuk masjid supaya kuburannya adem, tentrem dan sebagainya. Kalau kita sudah mewakafkan tanah, sudah, itu hak kaum muslimin. Tidak boleh kita ikut-ikutan lagi, apalagi ngikut ngubur badan kita di dalam tanah wakaf tadi. Keademan kuburan itu bukan karena kita diletakkan di depan masjid, bukan. Tetapi keademan kuburan di alam barzah nanti, kuburan kita bisa adem, kuburan kita bisa tentrem dengan kalimat tauhid, bagaimana orang tadi mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia selama hidupnya tidak pernah berbuat syirik, kuburan jadi adem. Tetapi kalau dia termasuk pengikut dan pengekor kesyirikan, maka kuburan itu semakin disempitkan, disempitkan, disempitkan. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang makan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni hakikat daripada alam kubur. Nabi SAW dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha, di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Dan dari situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dari saat itu Nabi SAW digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat beliau yang paling setia. Ada beberapa hal yang saya ingin berikan dalam pengajian siang hari ini adalah wasiat Rasulullah SAW sebelum dia meninggal dunia. Pertama adalah ketika Nabi SAW sebelum meninggal, sempat Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji. Dan haji ini dinamakan haji wada perpisahan. Selepas Rasulullah SAW melakukan ibadah haji, Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Rasulullah SAW melakukan haji dalam hidupnya, seumur hidupnya hanya satu kali, menunjukkan kepada kita semua bahwasanya kewajiban haji itu seumur hidup hanya satu kali. Jadi kalau orang yang naik hajinya 10 kali, maka bukan H kuadrat 10, bukan, tapi tetap H haji, karena yang wajib cuma satu, yang lainnya adalah sunnah bagi diri dia. Nah, ketika dalam peristiwa haji ini, Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya dan memberitahukan bahwasanya Allah telah menurunkan wahyu pada hari ini, dan itulah wasiat yang terakhir dari ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi. Bunyi ayat itu adalah Al-Ma'idah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu, hari ini telah aku sempurnakan. Lakum dinakum, bagi kalian agama kalian. Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Setelah meninggalnya Nabi, tidak ada orang boleh mengarang dan menciptakan syariat yang baru. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, aku telah sempurnakan nikmatku kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa raditu, kata Allah, dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Kata-kata aku rela Islam sebagai agama kalian berarti ajaran Islam, syariat Islam telah berhenti sejak disampaikannya ayat tadi. Artinya Islam ini agama yang sempurna, bapak-bapak. Islam ini tidak perlu ditambah-tambahi dengan syariat-syariat yang lain. Semua di dalam Islam telah diterangkan. Oleh sebab itu di dalam hadis ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak tahu kecuali pada hari ini ayat yang terakhir kali diturunkan oleh Allah, yakni ayat Al-Maidah ayat 3. Ayat yang paling terakhir diturunkan oleh Allah, Al-Maidah ayat 3. Itu kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Menunjukkan ayat ini adalah bukti yang kuat, tidak boleh orang berbuat bid'ah, tidak boleh orang menambah-nambahi agama ini, menambahi bagaimana cara berakidah ditambahi dengan metode yang lain, ibadahnya ditambahi dengan cara-cara yang lain, kemudian dakwahnya ditambahi dengan dakwah-dakwah yang lain, cara bermuamalahnya ditambahi, berdagangnya ditambahi dengan cara-cara yang lain, berakhlaknya ditambahi dengan cara-cara yang lain. Betapa banyak orang yang lupa akan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama ini. Padahal Nabi pernah mengucapkan dalam satu sabdanya, dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man 'amila 'amalan," barang siapa yang mengerjakan amalan, tidak ada dasarnya, tidak ada petunjukku di atasnya, tidak ada sunnahku di atasnya, tidak ada hadis yang menunjukkannya, fahuwa raddun, maka amalan tadi tertolak. Dalam masalah akidah, harus kita betul-betul sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masalah ibadah ini yang paling banyak terjadi. Orang kadang-kadang mudah, ini ibadah yang penting baik niatnya, maka jalankan saja. Saya katakan, memang niat bukan urusan kita, niat urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syariat ini telah lengkap, tidak boleh kita otak-atik. Tidak boleh kita geser-geser dan pindah-pindah. Dan dalam masalah yang kedua ini, dalam masalah ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, banyak orang terjatuh, tidak sadar dia, dia telah berbuat bid'ah. Bid'ah itu adalah amal imtithal, mengerjakan satu amalan tanpa ada contoh sebelumnya. Salah satu contoh bid'ah tadi adalah, salah satu contohnya, salat duhur 4 rakaat. Dia menambahkan 5 rakaat karena masih kuat. Salah satu bid'ah contohnya, puasa itu dilakukan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Begitu tenggelam matahari buka dia, maka ketika dia melanjutkan puasa itu sampai pertengahan malam, maka dia telah berbuat bid'ah. Buka itu ketika kita melihat matahari terbenam, tapi dia tidak. Ketika melihat bintang bertebaran di langit, baru dia buka. Ini perbuatan bid'ah yang tidak ada contohnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali contoh-contoh bid'ah ini kalau kita ingin terangkan dalam majlis ini, tapi tidak mungkin dan tidak cukup pada kesempatan, yakni pada siang hari ini. Kemudian wasiat yang kedua yang dilakukan, yang pernah diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para umatnya adalah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka untuk menghinakan kaum muslimin, menghinakan saudaranya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum, wahai manusia, kami ciptakan kalian, min zakarin aw untha, dari laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum, dan kami jadikan kalian, syu'uban, bersuku-suku, wa qabaila, dan berkabilah-kabilah, bergolong-golongan. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya, orang yang paling mulia di sisi Allah, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu umat Islam ini nantinya bukan hanya orang Arab saja yang akan memeluknya. Ini diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi tahu melalui wahyu Allah yang akan beragama Islam bukan kulit putih saja, kulit hitam pun juga akan beragama Islam. Yang kecil, orang-orang kecil seperti orang Indonesia akan beragama Islam. Nabi sudah diberitahukan. Orang-orang yang tinggi-tinggi, orang-orang Arab juga akan memeluk Islam semuanya. Sudah diberitahukan hal ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi SAW diterbangkan ke Sidratul Muntaha, Nabi pernah ditampakkan oleh Allah gambaran takdir. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah menampakkan jumlah umatku nanti ketika aku telah meninggal. Apa kata Nabi? Inna ummati sayabluhu ma zuyali al-ard. Bahasanya umatku akan sampai di belahan barat dunia dan belahan timur dunia. Jadi bapak-bapak, ibu, meskipun kita rela ataupun kita tidak rela, kita perjuangkan agama Islam ini atau tidak, Allah tetap akan memuliakan agama Islam ini. Meskipun kita murtad semua daripada Islam, Allah tetap memperjuangkan agama Islam ini karena ini adalah janji Allah. Karena Allah katakan Islam akan sampai belahan timur dunia dan belahan barat dunia. Jadi yang butuh kepada Allah adalah kita. Yang butuh beribadah kepada Allah adalah kita. Sampai Allah katakan, kalau seandainya kalian murtad semua kepada Allah, kami akan gantikan generasi yang lebih baik daripada kalian. Oleh sebab itu, betul apa yang Allah katakan. Ketika orang bermaksiat kepada Allah, kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah timpakan azab kepada umat tadi. Diganti. Entah itu dengan tsunami, entah itu dengan gempa bumi, atau bumi ini dibalikkan dan lain sebagainya. Contohnya sudah pernah ada. Kaum Nabi Lut. Ketika mereka semua tidak mau mendengarkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan, jangan kalian mendatangi laki-laki. karena perempuan kalian lebih suci daripada laki-laki tadi. Yakni tidak boleh mendatangi kaum laki-laki, tidak boleh melakukan perbuatan homoseksual, tetap mereka lakukan. Dikirimkanlah malaikat, malaikatnya dikerjai. Akhirnya ditenggelamkan buminya, sehingga sampai sekarang saksi laut terapung di Yordan sana itu adalah bukti Allah tenggelamkan, Allah balikkan bumi, sehingga kadar garamnya sangat-sangat tinggi sekali. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wasiat Rasulullah SAW yang kedua, tidak boleh seorang muslim ihtiqar, menghinakan, merendahkan muslim yang lain. Sampai pada waktu itu ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada seorang yang hitam dan jelek dengan perkataan yal aswad, baru mengatakan wahai orang hitam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ya Aisyah, jangan engkau katakan yang demikian. Demi Allah, kalau seandainya keimanan orang ini diambil dan dimasukkan ke laut, maka laut itu akan terwarnai dengan keimanan orang ini. Ketika Aisyah radhiyallahu anha khilaf memanggil seseorang dengan kata-kata ya aswad, baru wahai orang hitam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dan makan Allah Subhanahu wa taala, tentunya wasiat yang kedua daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini banyak dilupakan dan dilalaikan oleh kaum muslimin. Betapa banyak di antara kita yang manggil saudaranya jelek, pendek, mancung, pesek, gembrot, ini dan sebagainya. Ini ihtikar, menghinakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah menciptakan kita bersuku-suku dan bergolong-golongan. Tidak mungkin di Indonesia ini suku Jawa semua. Kalau suku Jawa semua, maka membaca Al-Fatihahnya akan ngalamin semua. Tapi ada di sana orang-orang Sunda, ada di sana orang Betawi, ada di sana orang Batak, ada di sana orang Padang dan lain sebagainya. Syu'uban wa qabaila, bersuku-suku bergolong-golongan. Kalau semua orang Indonesia ini kulitnya putih semua, maka tidak bisa kita membedakan ini orang Jawa, ini orang Sunda dan lain sebagainya. Begitulah ketika zaman Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala telah berikan Islam ini kepada semua golongan, lita'arafu. Akan tetapi ikhwani fiddin, kaum muslimin yang makan Allah Subhanahu wa taala, kata-kata lita'arafu di sini yakni jarang kita gunakan. Orang Islam kadang-kadang nafsi-nafsi sendiri-sendiri, tidak mau berkenalan ketika dia berlainan jenis dengan orang hitam ataupun orang putih. Dan itu nampak sekali ketika peristiwa haji. Peristiwa haji jarang orang kita mau berkenalan dengan orang hitam, orang hitam berkenalan dengan orang putih dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Siapapun dia, muslim, jelek rupa, kulit hitam, adalah saudara kita, adalah saudara kita yang wajib kita yakni hormati. Kemudian nasihat dan wasiat yang berikutnya dari Rasulullah SAW, wala yaskhar qawmin min qawm. Nabi juga mengatakan, janganlah kalian satu kaum menghinakan kaum yang lain dengan perkataan dasar Jawa, dasar Sunda, dasar tidak. Ini tidak boleh dalam Islam orang mengatakan demikian. Ini adalah tafriqul ummah, sehingga umat ini akan terpecah belah dengan suku dan golongan. Allah nyatakan yakni inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang ajam selain Arab, orang hitam dengan orang putih. Oleh sebab itu, boleh seorang keturunan Nabi kawin dengan non keturunan Nabi. Boleh orang yang bukan keturunan Nabi, orang non-Arab, kawin dengan orang Arab, boleh hukumnya. Karena dengan dasar ayat ini dan wasiat Rasulullah SAW, tidak ada perbedaan di antara kalian. Boleh orang ini kawin dengan orang ini, suku ini dengan suku ini, boleh. Selama dia masih kufu, masih seimbang derajatnya. Nah, ayat di dalam surat Al-Hujurat ini membantah bapak-bapak ibu-ibu, membantah kepada orang yang mengatakan orang ahlul bait habaib itu tidak boleh dinikah dengan orang biasa. Nah, ini bantahannya. Ada sekarang di beberapa orang keturunan-keturunan Arab yang itu merupakan keturunan Nabi tidak boleh nikah dengan orang biasa. Ini sebetulnya menyalahi wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasiat yang ketiga yang pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia adalah mengharamkan kepada kita semua al-kibru wal i'jab. Apa itu kibr? Kibr itu adalah berbuat sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sungguh engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang mulia. Akhlaknya Nabi itu adalah akhlak yang mulia. Nabi tidak pernah sombong kepada semua orang, bahkan kepada orang yang mereka gaji, yang Nabi SAW gaji, Nabi tidak pernah sombong. Siapa itu? Anas bin Malik. Siapakah Anas bin Malik, bapak-bapak? Anas bin Malik adalah khadimur Rasul, pembantunya Rasul, digaji oleh Rasul SAW. Kata Anas bin Malik, wallahi, demi Allah, aku telah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 tahun lamanya. Masami'tu, aku tidak pernah mendengar dengan telinga saya Nabi menghardik dan berkata kasar kepada pembantunya. Akhlak yang mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ikhwani fiddin, yakni al-kibr, hendaklah rasa sombong, rasa memiliki, rasa punya segalanya, jangan pernah kita adakan dalam hati kita. Ingatlah, waladatka ya bna Adam, wahai anak Adam, ibumu telah melahirkanmu dalam kondisi uryanan bakia, telanjang dan menangis. Telanjang dan menangis. Wanasu haunaka yadhakuna surura, dan manusia yang ada di sebelah kamu gembira, masya Allah, anaknya lahir dan sebagainya. Tetapi ketika engkau meninggal dunia, wanasu haunaka yabekun, ketika engkau meninggal dunia, maka manusia yang ada di sebelah kamu, mereka semua menangis. Padahal mereka tidak tahu apakah kita akan mendapatkan kebaikan ataupun keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata penyair. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan mengharamkan kibir. Apa itu kibir? Berbuat sombong. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas." Kibir itu, hakikat daripada kibir sombong adalah batarul haqqi, menolak kebaikan, wa ghamdun nas, dan menghinakan manusia. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul, kalau orang pakaiannya bagus, kemudian bajunya bagus, sandalnya paling top, bajunya selalu pakai Da Vinci, sepatunya selalu pakai ini, apakah dia itu sombong? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan sombong. Tetapi sombong itu adalah engkau menolak kebaikan dan menghinakan manusia. Kalau yang engkau sebutkan tadi, ketahuilah Allah itu indah dan cinta kepada keindahan. Jadi memakai pakaian seperti ini tidak sombong. Kita mau pakai pakaian bagus, sandal bagus, itu bukan kesombongan. Bukan. Tapi dalam masyarakat kita, kalau ada orang memakai pakaian bagus, dikatakan, masya Allah, itu orang sombong banget ya, pakaiannya seperti ini, seperti tidak. Tetapi Allah cinta kepada keindahan. Allah itu indah dan cinta kepada keindahan. Kemudian yang berikutnya, selain diharamkan rasa kibir, rasa sombong, Allah juga haramkan melalui lisan nabinya, melalui wasiat nabinya, i'jab, merasa bangga dengan apa yang dilakukan. Baru selepas puasa 3 hari, 4 hari bangga, masya Allah, saya sudah bisa berpuasa. Jangan, banyak hari yang belum kita lewati. Baru dia bisa bersedekah, memberikan makan orang-orang yang berpuasa, dia bangga kepada diri dia. Ketahuilah, bangga terhadap apa yang dia amalkan termasuk ghurur, tipu daya setan agar dia tidak mau melakukan amalan itu lagi, atau dia malas melakukan amalan itu lagi. Dia bangga dia bisa salat tarawih. Dia bangga dia bisa naik haji. Dia bangga dia bisa umrah. Jangan, jangan kita pernah bangga. Yang ada pada jiwa kita adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita amalkan. Kata seorang salaf, wallahi kalau aku tahu hari ini aku beramal kepada Allah, salat zuhur contohnya, dan aku tahu diberikan tahu oleh Allah amalanku ini diterima oleh Allah, maka aku akan meminta kepada Allah agar aku dimatikan pada hari ini. Kalau amalan itu ikhwan fitin sudah ada jaminan diterima oleh Allah, maka keridhaan Allah pasti akan datang kepada diri dia. Tapi kalau kita seperti kita sekarang ini, kita tidak ada jaminan kita mendapatkan keridhaan dari Allah, kecintaan dari Allah. Yang ada adalah kita berdoa, ya Allah terimalah amalanku. Oleh sebab itu saya menutup pengajian ini dengan perkataan salafus salih ridwanullah alaihim jami'an menghadapi bulan Ramadan. Beliau mengatakan demikian, kunna adalah kita semua orang-orang salaf dari kalangan sahabat Nabi dan orang-orang setelah sahabat Nabi. Yada'unallah, kita semua berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan, dan kami melakukan doa tadi selama 6 bulan berturut-turut terus. Ya Allah temukan saya di bulan Ramadan, ya Allah temukan saya di bulan Ramadan. Selepas itu kata mereka, mereka mengatakan, wa kunna, dan kita yada'unallah, nada'unallah, berdoa kepada Allah 6 bulan berikutnya agar amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah contoh yang pernah diajarkan oleh salaful ummah. Nah, tinggal bagaimana kita sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu. Apakah kita mau memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya? Ramadan mazra'atul amal adalah tempat untuk kita beramal. Ladang untuk kita menanam biji-bijian di sana. Dan di akhirat kelak kita akan memetiknya. Ramadan, jangan sampai kita keluar daripada Ramadan ini, kita menjadi orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul Ramadan ini menjadikan tempat untuk diampunkannya segala dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi aku beristighfar kepada Allah satu hari 100 kali." Satu hari 100 kali. Nah, cara kita agar kita tetap komit menjalankan puasa ini, banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kerugian orang banyak mengucapkan istighfar. Justru apabila kita amalkan istighfar di pagi hari, rizki akan datang di sore hari. Di sore hari kita istighfar kepada Allah, rizki akan datang di malam hari. Yakinkan dan amalkan itu, karena Allah menjaminnya. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-sama'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah, dan beristighfarlah kalian kepada Allah, Allah akan memberikan rizki dimanapun kalian tidak sangka. Dan juga dengan istighfar tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambah dan memberikan keturunan kepada kita. Jadi yang belum punya anak atau keturunannya susah menjadi keturunan, banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyak datang kepada orang-orang yang tidak jelas siapakah diri dia, yakni dengan cara-cara menjampi dan mengobati dengan cara-cara yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Adapun kalau ada pertanyaan berkaitan tentang masalah saum, masalah Ramadan, silakan, atau berkaitan dengan masalah Rasul, masalah kuburan Rasul, silakan. Saya menjawab pertanyaan dulu. Yang pertama adalah, bagaimana apabila wasiat seorang merupakan maksiat kepada Allah, wasiatnya adalah atau wasiatnya bid'ah seperti pembagian warisan dibagi sama antara laki-laki dan perempuan. Jangan, kalau wasiat ini, kalau warisan itu ternyata dibagikan sesuai dengan wasiat, maka wasiat itu tidak boleh dilakukan ketika orang tuanya telah meninggal. Karena wasiat itu, ketika orang tua kita sudah meninggal, maka hukum wasiat itu tidak berlaku. Yang ada adalah bagi waris. Laki mendapatkan lebih daripada perempuan. Ya, lidzakari mithlu hadzil unsain, laki mendapatkan dua kali lipat daripada perempuan. Tetapi kalau orang tuanya masih hidup, dia berwasiat, maka boleh dia membagikan wasiat tadi di depan orang tuanya. Dan ini tidak termasuk wasiat, ini termasuk hibah. Banyak pembagian warisan di Indonesia ini dengan cara hibah, karena pusing dengan hukum waris atau tidak tahu dengan hukum waris. Islam itu sudah punya hukum waris. Nah, kata Nabi SAW, awwalu ma yunza'u minal ardi, yakni ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu warisan, tentang masalah warisan. Oleh sebab itu sampai saat ini orang itu jarang mengerti tentang bagi waris hukum Islam dalam hukum, dalam perspektif hukum Islam. Dan alhamdulillah, kalau kita betul-betul mau menjalankan hukum waris sesuai dengan syariat Islam, ada CD-nya. Kita tinggal masuk ke nama kita, akan keluar programnya. Itu ada, seperti itu. Ada CD-nya, saya punya programnya. Apabila ada yang mau ngopi, silahkan. Ya, ini pembagian waris sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang berikutnya, kalau wasiatnya itu berupa kemaksiatan, maka tidak boleh kita lakukan. Dan wasiat itu tidak boleh dalam masalah harta benda, tidak boleh lebih daripada sepertiga. Kalau lebih daripada sepertiga harta dia, maka harus minta kerelaan, keridhaan ahli warisnya. Seperti itu. Kemudian yakni apabila si mayit ini berwasiat untuk tahlilan 7 hari, 40 hari dan sebagainya, apakah boleh atau tidak? Saya katakan di sini tahlilan, kalau mengucapkan tahlil saja itu tidak masalah, itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dikritiki di sini, yang kita kritisi di sini adalah acara-acara makan-makan bersama di rumah si mayit. Wallahi, ini adalah ibarat orang jatuh ketimpan tangga. Suatu ketika saya kasih cerita, di Karawang itu ada namanya orang kaya, Pak Haji Yasin. Dia kaya sekali, juragan beras. Nah, suatu ketika orang ini kaya dan sangat dermawan sekali. Suatu ketika ada penduduk di daerah Karawang situ, Bekasi, Karawang perbatasannya, itu meminta uang untuk, yakni saudara dia yang telah meninggal, untuk bayar utangnya. Ya, karena hutang seorang yang telah meninggal harus dibayar. Bahkan orang yang punya hutang ketika dia meninggal dunia, banyak hutangnya, Nabi SAW tidak akan menyolatinya. Oleh sebab itu dalam setiap kali kita berdoa kepada Allah, tahiyat itu kita mengucapkan apa? Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari beratnya hutang. Oleh sebab itu jangan, yakni kita mudah-mudah pakai kartu kredit. Ya, seperti takut kita mati nantinya. Nanti yang bagian kredit marah. Nah, Haji Yasin ini dimintai bantuan, akhirnya dikasihlah orang-orang tadi 2 juta. Nah, setelah dikasih 2 juta, Pak Haji Yasin ini ternyata mengikuti sholat mayat tadi. Begitu sholat mayat, Allahu Akbar, setelah selesai, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, ahli warisnya tadi membagikan amplop yang isinya uang dibagikan kepada orang yang salat. Haji Yasin ini ngomong gini, lah ente yang tadi minta uang sama ane ya? Iya Pak Haji, kenapa ente bagikan ke ane lagi, kata dia seperti itu. Ini adat tradisi orang-orang Jakarta, orang-orang sini, kalau meninggal mesti diamplopi gitu. Nah, ini saya katakan, ini orang jatuh ketimpan tangga. Menyolati orang mayat itu tidak perlu ada upahnya, Bapak, Ibu. Memandikan mayat pun tidak perlu ada upahnya. Yang upahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat mayat dan mengantarkan kepada kuburan, itu dia akan mendapatkan 2 qirat pahala sebesar gunung Uhud pahala. 2 kali sebesar gunung Uhud pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang melakukan tahlilan sama dengan hakikatnya orang seperti ini, dia susah, kemudian ketiban tangga. Yang ada adalah kita membantunya. Kata Nabi SAW, ketika Alu Ja'far meninggal dunia, apa yang dikatakan Nabi? Isna'u, bikinkan makanan, berikan makanan untuk keluarganya Ja'far. Dia sekarang lagi menderita, dia lagi susah, bikinkan. Kita datang membawa makanan, bukan kita bertamu di sana, kita makan daripada makanannya. Kalau orang kaya semua sih masalah makanan enteng. Dan rakyat Indonesia ini berapa yang miskin? 30 juta lebih. Ya, kalau semuanya tahlilan, masya Allah, itulah hebatnya syariat Islam yang tidak mensyaratkan tahlilan dan tidak ada contohnya daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah bid'ah hasanah? Yakni bid'ah itu, bid'ah hasanah itu adalah bid'ah secara pengertian bahasa. Karena setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Karena bid'ah ini menambahkan sesuatu bukan dari sunnah Rasul SAW, bukan dari ajaran Rasulullah SAW. Apakah yang dimaksud dengan orang-orang yang ditolak di Telaga Kautsar? Mereka yang tidak bertauhid kepada Allah, yang mensekutukan Allah, mereka tidak akan mendapatkan syafaat di Telaga Kautsar. Telaga Kautsar ini adalah telaga yang disediakan oleh Allah ketika di Padang Mahsyar. Ketika manusia telanjang bulat dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, dan pada waktu itu Aisyah bertanya, "Ya Rasul, bagaimana nanti laki-laki melihat aurat kita?" Kata Nabi SAW, "Wahai Aisyah, perkara tentang dihitungnya amalan pada waktu itu lebih besar daripada sekedar orang melihat aurat orang lain. Anak sama ibunya aja gak pernah kenal, bapak sama anaknya aja gak pernah kenal, saudara dengan saudaranya lain gak pernah kenal. Yauma yafirrul mar'u min akhi," kata Allah, hari yang mana manusia itu sibuk dengan urusan mereka sendiri-sendiri. Tidak pernah dia anaknya ada di mana, enggak, dia ngurus diri dia sendiri. Ya Allah, saya di neraka atau di surga. Seperti itu. Nah, matahari didekatkan dan hanya orang yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala kebal terhadap sengatan matahari. Salah satunya adalah mereka yang minum, yang diberikan minuman dari air Telaga Kautsar. Airnya lebih putih daripada susu. Dan di bawahnya, yakni terdapat bebatuan-bebatuan yang lebih indah daripada berlian. Itu Telaga Kautsar yang ada di hari kiamat kelak. Apa makna dari salawat? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ini salawat yang demikian adalah salawat yang mengandung unsur tawassul. Tawassul itu adalah menjadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa. Seperti contohnya orang menjadikan perantara, dia tidak bisa ketemu SBY. Dia menjadikan orang yang terdekat dengan SBY untuk ketemu SBY menyampaikan suratnya. Nah, orang ini dinamakan tawassul atau perantara. Nah, perantara itu ada dua. Ada perantara yang boleh, ada perantara yang tidak boleh. Perantara yang boleh adalah perantara kita berdoa yang boleh. Kita menjadikan perantara amal soleh. Seperti contohnya, ya Allah, dulu saya pernah berbuat ini. Kalau engkau anggap ini adalah amal soleh, maka kabulkan doaku. Ini boleh. Atau dengan menyebutkan nama Allah, ya Allah, dengan menyebut namamu ini dan ini, kabulkanlah doa-doa saya. Itu boleh. Tawassul yang tidak boleh adalah tawassul dengan orang yang telah meninggal. Seperti hanya contohnya, ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah dengan Mustafa. Siapa itu Mustafa? Nabi Muhammad SAW. Nabi telah meninggal, tidak boleh orang menyebutkan doa dengan menyebutkan nama Nabi. Yang boleh adalah bertawassul kepada orang soleh yang masih hidup. Contohnya ada orang soleh fulan, si fulan. Orang soleh, masya Allah. Tapi betul-betul soleh ya, bukan soleh-solehan. Banyak sekarang ini oleh orang soleh-solehan. Ya, ini kelihatan orang soleh, tapi pakai cincin, pakai akik, pakai tasbih dijual. Ini akik bertuah, tasbih bertuah. Ini soleh-solehan. Seperti itu. Orang yang soleh adalah orang yang betul-betul lillahi ta'ala, sholat tidak pernah absen, jamaah tidak pernah absen, dia bertauhid kepada Allah dan tidak pernah berbuat syirik. Itu orang soleh. Nah, orang soleh seperti ini boleh kita minta tolongi doa. Ya Ustadz, ya orang soleh, tolong doakan saya. Tapi dengan catatan orang itu masih hidup. Kalau orang itu tidak hidup atau sudah ditanam, sudah dikuburkan, maka tidak boleh kita datang ke kuburannya meminta agar disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Kalau tidak, kita cukupkan ya. Fadal, silakan. Kondisi kuburan yang ada di Masjid Nabawi, apakah boleh sholat di sana? Saya katakan, ini permasalahan yang sampai sekarang belum terselesaikan. Saya katakan kuburan Nabi itu tidak ada di dalam masjid. Nabi SAW itu dikubur di siapa? Rumah siapa? Rumah Aisyah. Oleh sebab itu orang yang berdalil bahwa kuburan Nabi di dalam masjid silahkan hatu burhanakum, datangkan ke saya mana bukti-buktinya. Nabi SAW dikuburkan di rumah Aisyah. Karena perluasan masih saja terkesan rumah Nabi itu masuk dalam area masjid. Kemudian, apakah hukum sholat di sana? Hukum sholat di sana disyariatkan. Karena masjid itu tidak termasuk kuburan, atau kuburan itu tidak termasuk masjid. Sholat yang ada di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat daripada sholat di tempat-tempat biasa. Itu tentang masalah masalah sholat di Masjid Nabawi. Nah, orang yang sekarang ini membangun kuburan di masjid-masjid mereka, sama sekali tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Bahkan dilarang orang sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Di masjid yang di dalamnya atau di depannya ada kuburan. Ya, betapa banyak masjid-masjid seperti ini di Indonesia, terutama masjid yang berlabelkan masjid jami' seperti itu. Demikian Bapak-bapak Ibu, karena sebetulnya hari ini saya mengawasi tes perdana untuk Universitas Islamic Al-Madinah International University, universitas virtual, belajarnya online melalui internet, siapa saja boleh mengikutinya, baik yang telah mendapatkan gelar S1, S2, tapi kita akan buka di bahasa Arab dan program S1 Syariah, program S2 Syariah bagi mereka yang berminat, yakni belajar mengambil ilmu syariah. Tesnya perdana sekarang ini, oleh sebab itu saya mesti buru-buru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan berkah apa yang kita pelajari pada hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.